Sekali lagi kita bertemu. Mengapa ku rindu padamu? Pernahkah di kau mengenangkan pertemuan kita dahulu? Mungkinkah di kau mengharapkan bertemu lagi denganku? Tapi sayang hanya selintas aku lihat wajahmu.